Tunggalang-alang anak kodok di pinggir kali, nasib buntung gak bisa dihalang, kena busur minggir lagi. Gara-gara busur anak panah terbang tinggi, gara-gara kena gusur tanah murah jadi tinggi. Dunia ada yang untung, dunia ada yang rugi. Untung dia ketawa, rugi nangis sendiri. Tunggalang-alang anak kodok di pinggir kali, rumet semate wayang kena gusur kemana lagi. Untung dia ketawa, rugi nangis sendiri. Tunggalang-alang anak kodok di pinggir kali, rumet semate wayang kena gusur kemana lagi.